Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Jazakumullah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Marhaban bikudumikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan inayah kepada kita yang sedang mencoba untuk melakukan satu kemudahan, kelonggaran yang diberikan oleh pemerintah kita, jasa muhayyara, memberikan kesempatan kepada mahat-mahat pondok-pondok pesantren untuk bisa bertatap muka dalam belajar. Sungguh ini adalah satu di antara amal kebaikan pemerintah kita rahimani rahimahumullahu jami'a. Bagaimana rahimani rahimakumullahu jami'a. Yang pertama tentunya ahli sunnah, antum semua dan kita semua senantiasa mengikhlaskan niat-niat kita dalam beramal dan terus dalam terbudi ilmu yang kita lakukan semata-mata lillahi subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua yang penting dan tadi malam sudah saya titipkan dan juga saya titip pesan kepada asatidah untuk senantiasa mengingatkan antum semua, kita alhamdulillah diberikan kesempatan oleh pemerintah kita untuk membuka ma'had-ma'had pada pesantren dengan syarat, dengan peraturan yang kita tanda tangani, kita siap mencoba untuk melaksanakannya. Maka min babil amanah, yang pertama amanah karena kita sudah siap untuk melaksanakan. Yang kedua itu adalah satu di antara untuk ibadah ta'ah udah tidak umur, kita taat kepada mereka dalam perkara-perkara yang bukan maksiat, apalagi untuk kebaikan kita. Maka saya ingatkan diri saya dan semua, kita berupaya sebisa mungkin untuk mengikuti peraturan-peraturan yang ada dan syarat-syarat yang ada yang disampaikan pemerintah kita. Ya, di antaranya yang sering diulang-ulang oleh pemerintah kita adalah 3M. 3M yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Itu saya ingin mereka silakan dengan 3M. 3T dan 3M. 3T adalah tugasnya mereka. Adapun 3M ini kewajiban kita. Memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Nah, kemudian yang ketiga, yaitu rahiman rahimakumullah, kita harus banyak bersabar. Sabar dalam kesederhanaan yang ada pada mahat kita. Betul banyak orang-orang sebelum kita, ikhwan rahiman rahimakumullah, menjadi orang yang berhasil dengan kesederhanaan yang jauh daripada kita. Tapi kadang sebab keikhlasan mereka, karena sebab ijtihad, kesungguhan yang ada pada mereka, tentunya ba'da aulillah, setelah semuanya itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, mereka menjadi orang berhasil. Maka wasbiru, ya sabar. Saya sering katakan, ini saya sampaikan, iya, kesederhanaan ini yang daripada kita, ikhwan rahimah rahimakumullah, tidak lebih rendah dari yang lain. Artinya, ingat hadis Rasulullah SAW, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Dzalika ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Lihatlah orang-orang di bawah kalian. Jangan melihat orang di atas kalian. Karena itu akan lebih menyebabkan kalian tidak mengentengkan, tidak meremehkan nikmat Allah kepada kalian. Artinya dibandingkan sekian banyak tempat yang ada, alhamdulillah, mana nu'adai, apa yang sedang kita dapatkan ini jauh-jauh lebih baik. Maka bersyukurlah dan bersabar. Yang kedua, ikhwan rahiman rahimakumullah, karena terkait dengan syarat yang saya sampaikan di poin kedua, di antaranya mengurangi kunjungan, mengurangi kontak para santri dengan pihak luar, sehingga di awal kami sampaikan kepada para orang tua untuk santri-santri tidak pulang selama 3 bulan. Ini juga sabar, perlu kesabaran, dan mungkin sebagai bahan untuk meringankan bayangan antum yang berat. Setelah saya hitung-hitung, itu jadwal semester kita itu tanggal 19 Rabiul Awal. Sekarang sudah tanggal 25 Muharram. Jadi yang awalnya percobaan tatap muka 3 bulan mungkin tidak sampai. Paling 2 bulan dan sekian. Kalau antum mau setelah semester pulang, bisa pulang. Kalau mau tetap di sini, silakan. Intinya sepertinya tidak sampai 3 bulan. Karena tanggal 19 Rabiul Awal itu kurang lebih sudah semester. Maksud saya, ikhwan rahiman rahimakumullah, manfaatkan 2 bulan ini semaksimal mungkin kita tatap muka, belajar, murajaah, mengulang-ulang hafalan yang mungkin ketika di rumah kita lalai, kurang murajaah. Ya, kita belajar tatap muka yang mungkin selama ini belajar online, kita kurang, ya, dalam mendapatkan faedah, mudah-mudahan dengan tatap muka lebih dari sekedar faedah yang didapat dalam belajar online. Ada minum enggak? Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekarang kita baca lanjutan kitab yang biasa kita baca di subuh hari, yaitu kitab Mustalah. Ini kita baca dua kali, subuh kita baca, kemudian nanti hari Ahad kita baca juga lanjutan kajian online-nya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Rahimahullahu taala. Huwa Abu Hussein, Imam Muslim rahimahullahu taala. Huwa Abu Hussein Muslim Ibn al-Hajjaj Ibn Muslim Al-Qushairi Ibn Saburi ulida fisa bin Saibur. Beliau lahir di negeri Saibur sana arba wa miatain di tahun 204 Hijriah. Wa tanaqqala fil Ansari li talabil hadis. Beliau berpindah-pindah ke berbagai negeri untuk mencari hadis. Farahala ila al-Hijaz, Syam, Iraq, wa Misra. Lurihlah ke Hijaz, ke Syam, ke Iraq, ke Mesir. Walamma qadima Al-Bukhari Nisabura lazamahu wa nazara fi ilmihi wa hadwa. Tatkala Imam Bukhari rahimahullah datang ke negeri Nisabur, maka beliau pun mulazamah, bermulazamah kepada Bukhari. Beliau melihat bagaimana ilmunya Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala dan mengikuti Bukhari rahimahullahu ta'ala. Sehingga ini diantara poin yang dijadikan poin oleh ulama kita di sekian aujuh tarjih Sahih Bukhari. Di pertemuan terakhir kita baca satu bait dari Sumuhimin rahimahullahu ta'ala. Tashajara qawmun bil Bukhari wa muslimin ladayya wa qalu ayadaini tuqaddimu faqultu laqad faqa al Bukhari sihatan kama faqa bi husni sina'ati muslimu. Saya sampaikan dari ucapan dalam bait ini, laqad faqa al Bukhari sihatan, beberapa wujud yang disebutkan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Yang pertama diantaranya, kata beliau, karena syarat Sahih Bukhari itu lebih ketat daripada syarat Sahih Muslim. Yang kedua, hadis yang muntaqadah, yang dikritisi dalam Sahih Bukhari itu akal, lebih sedikit dibandingkan hadis yang muntaqadah dalam Sahih Muslim, lebih dalam Sahih Muslim. Jadi dalam Sahih Muslim lebih banyak hadis-hadis yang dikritisi. Yang ketiga, riwayatul Bukhari, para perawi Sahih Bukhari yang untuk tidak ada yang dikritisi keadaannya juga lebih sedikit dibandingkan riwayat Muslim. Para perawi Sahih Muslim lebih banyak yang dikritisi. Dan yang keempat yang terkait dengan pembahasan kita di sini, sebagian ulama kita menyatakan yang menunjukkan keutamaan Sahih Bukhari adalah karena Bukhari itu a'lam, lebih alim daripada Muslim. Beliau adalah syekh dari Muslim. Bahkan sebagian menyatakan laulal Bukhari ma kharaja Muslim. Bahkan sebagian a'imah menyatakan laula al-Bukhari ma kharaja Muslim. Kalau seandainya, tentunya ba'da Allah, kalau seandainya tidak ada keberadaan Imam Bukhari yang mengajari beliau menjadi syekh murid beliau, tidak akan ada Imam Muslim rahimahullah wa ta'ala demikian banyak ilmunya. Nah, qala asna alaihi kathirun minal ulama min ahli hadis wa ghairihim. Ya, banyak para ulama yang memuji Imam Muslim rahimahullah wa ta'ala, ulama ahli hadis dan selain mereka. Tufiya fi Nisabur, beliau meninggal di Nisaburi sana di tahun 61 wa mi'atain an 57 sana, ya di tahun 261 Hijriah, dalam usia 57 tahun. Laqad khalafa ilman katsiran fi mu'allafatihi, dan beliau telah meninggalkan banyak ilmu dalam karya-karya beliau rahimahullah. Wajazah wa muslimina khairan, mudah-mudahan Allah membalas kebaikan beliau karena kebaikan beliau kepada kaum muslimin. Ya, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kebaikan kepada, balasan kebaikan untuk beliau. Nah, sampai sini dulu kita baca. Sebab yang terpenting tadi saya sebutkan di awal sebagai mukaddimah ahli sunniyah. Yang pertama, yang kedua, as-sidq, kejujuran kita untuk berupaya melaksanakan semua aturan syarat dari penguasa kita. Ya, yang ketiga, sabar. Sabar, banyak-banyak berdoa. Wallahu a'lam. Jazakumullahu khairan.